Oke, baiklah. Kali ini langsung aja teman ketiga. Halo. Tutup lampionnya, sening jero lemariku, nangin pojoknya, sing mbok pamit. Pakem generasi kita goyang lagi yo. AMC Indonesia. Adela. Oke, tiga tembang lagi sudah. Mau gituin sama Cak Momon. Apa? Cak Momon gituin. Oh, mana?